akan kulukis indah hatinya bahagia bersamaku. Yang ku inginkan restu darimu agar ku tenang untuk menjalaninya. Jangan ragukan akan niat baikku dan ku jaga putrimu selalu. Yang ku butuhkan restu menemani buah hatimu, akan ku bingkai indah hatinya, tak akan pernah ku lukai hatinya, akan ku lukis indah hatinya bahagia bersamaku. Jam 10 malam aku kan mengantarnya pulang. Aku tak mau bila kalian memisahkan aku dan dia. Yang ku ingin